Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyus al-Islamiyyah 'ala Harb al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Qaul al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Abdullah al-Hakim qala akhbarani Muhammad ibn Ali al-Jawhari اقرأ الذي بعده قول محمد قول محمد بعده قال محمد بعده قول حماد بن زيد رحمه الله تعالى قال الإمام أئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حمادة ابن زيد يقول الجهمية إنما يحاولون أن يقول ليس في السماء شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إخوة في الله كتاب نجركان pembahasan tentang perkataan para tabi'u tabi'in tentang keberadaan Allah, bahwa Allah di atas arasnya, di atas langit. Perkataan Hammad bin Zaid rahimahullah berkata Imamul A'immah, imamnya para imam, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dengan jalurnya dia berkata, aku pernah mendengar Hammad bin Zaid yaqulu, bahwasanya Muhammad bin Zaid pernah berkata, al-jahmiyatu innama yuhawiluna an yaqulu laysa fis sama'i syai'un. Orang-orang Jahmiyah, pengikut Jahmi bin Safwan, sesungguhnya mereka ingin sekiranya tidak dikatakan bahwasanya di atas itu ya ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengatakan tidak ada di atas langit apapun juga. Itu yang mereka inginkan. Jahmiyah, pengikut Jahmi bin Safwan, yang menafikan Allah di atas. Mereka ingin agar dikatakan tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan di atas. Naam. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa hadha alladhi kanat al-Jahmiyyah yuhawilunahu qad saraha bihi al-mutaakhiruna minhum. Wa kana dhuhuru sunnati wa kasratu al-a'immati fi 'asri aw ulaika yahulu bainahum wa bain at-tasrih bih falamma ba'ud al-'ahdi wa al-'ahdu falamma ba'ud al-'ahdu wa khufiyat as-sunnatu wa khufiyat as-sunnatu wa khufiyat wa khufiyat as-sunnatu wa anqaradat al-a'immatu wa sarrahat al-jahmiyatu an-nufah bima kana salafuhum yuhawiluna wa la yatamakkanuna min idharih. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha alladhi kanat al-jahmiyah yuhawilunahu, inilah yang diinginkan oleh kelompok Jahmiyah. Qad sarraha bihi al-mutaakhiruna minhum, baru mampu mereka ucapkan perkata ini di pengikut Jahmiyah yang datang belakangan. Ya, adapun al-Jahmiyah di awal-awal masa kemunculannya, mereka tidak berani mengucapkan Allah tak ada di atas langit. Tapi muncul belakangan, dan sekarang pengikut Jahmiyah terang-terangan bahkan memerangi orang yang mengatakan Allah di atas langit. Ya, padahal awal kemunculan Jahmiyah mereka tak berani. Tak berani mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya tidak di atas langit, tak bertempat di mana-mana, tak berani. Kata Syekhul Islam, wa kana dhuhuru sunnati, karena masa itu sunnah yang tampil, wa kathratul a'immah, wa kathratul a'immah, pada masa itu banyak para ulama, fi asri ulaika, pada masa tersebut, yahulu bainahum wa bainat tasribih, yang membuat mereka terhalangi untuk menerangkan, menjelaskan dengan terang-terangan Allah tak bertempat, Allah tak di atas langit, atau Allah di mana-mana. Ya, falamma ba'udal ahdu, namun ketika zaman semakin jauh ke belakang, wa khafiyati sunnah, sunnah pun cara beragama dalam bab akidah yang makin ya Allah Subhanahu wa taala di atas, khafiyati sunnah, semakin tersembunyi sunnah Nabi, jalan beragama Nabi SAW. Wangqaradatil a'immatu, dan para ulama-ulama terdahulu telah wafat. Sarrahatil jahmiyatun nufatu, maka dengan terang-terangan, dengan berani kelompok Jahmiyah menyuarakan hal ini, bahwasanya Allah tidak ada bertempat, Allah bukan di atas. Mujudun bila makan, ada tempat-tempat, atau Allahu fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Ini ungkapan mereka. Baru berani yang belakangan datang. Kenapa? Karena ulama-ulama sunnah banyak wafat. Ya, muka bumi ini penuh oleh ulama-ulama yang menyeru kepada bid'ah. Cara beragama Rasulullah dalam bab akidah tersembunyi bagi banyak orang, padahal jelas keterangan hadis, keterangan ayat. Ya, bimakana salafuhum yuhawilunahu, maka yang datang belakangan terang-terangan menyatakan apa yang dahulu tak berani disuarakan oleh para pendahulu mereka. Wala yatamakkanuna min idhari, bahkan mereka tak mungkin berani menampakkannya. Bagaimana kita ketahui bagaimana kerasnya khalifah atau raja, ya, Abdullah Al-Qasri mengatakan dhuhu dhuhayakum, pada hari Idul Adha sembelihlah sembelihan kalian, fa inni mudhahin bija'd dirham, aku akan menyembelih ja'd bin dirham, karena dia mengatakan tak ada Tuhan di atas langit. Ya, risikonya besar. Ya, para ulama-ulama masih banyak. Karena itu mereka tak berani setelah jauh daripada rentang masa ulama-ulama salafus salih, mereka pun berani terang-terangan. Bahkan sekarang seolah-olah inilah akidah resmi. Akidah resmi Ahlu Sunnah sekarang adalah menyatakan Allah ada tanpa bertempat. Itulah akidah resmi. Allah tak ada di atas langit. Allah tak bersemayam. Yang bersemayam, tidaklah Allah mungkin bersemayam. Tapi Allah menguasai aras. Seolah-olah inilah akidah resmi yang disuarakan oleh ulama-ulama ahlul kalam, tapi tidak orang awam. Ini hanya ada pada orang-orang ulama-ulamanya. Orang awam tidak. Orang awam di atas fitrah yang lurus. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qawlu Sufyan al-Thawri radiyallahu anhu. Qala Mi'dan, sa'altu Sufyan al-Thawri an qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qala ilmuhu dzakarahu Abu Umarah. Ya. Perkataan Sufyan Tsauri radhiyallahu anhu. Di antara syubhat orang-orang Jahmiyah membenturkan ayat dengan ayat, mereka mengatakan kalau Allah di atas aras, apa? Ya, mengapa Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, menunjukkan dia ada di mana-mana bersama kita. Nah, maka apa kata Sufyan Tsauri rahimahullah, qala ilmuhu, ilmu Allah itu yang ada di setiap yang manapun hamba berada. Ilmuhu, ilmu Allah itu bersama hamba dimanapun hamba berada, bukan zat Allah, karena zat Allah maha besar. Ya, langit dia gulung dengan tangan kanannya, bumi digenggamnya di hari kiamat. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama hamba-hambanya dengan zatnya, apalagi dalam diri hamba? Sebagaimana pemahaman Al-Hallaj, kaum sufi yang mengatakan telah menyatu Tuhan dengan hamba, sebagaimana kaum Nasara yang mengatakan telah menyatu Tuhan dengan Isa. Dzakar Abu Umar, inilah sebutkan oleh Abu Umar dalam kitabnya Tamhid. Ya, Al-Hafidh Abdul Bar. Naam. قول وهب ابن جرير رحمه الله تعالى قال الأثرم حدثنا أبو عبد الله الأوسي قال سمعت وهب بن جرير يقول وهب بن جرير يقول إنما يريد الجهمية أنه ليس في السماء شيء. Berkata وهب بن جرير رحمه الله, berkata أثرم dengan sanadnya dari Wahab bin Jarir, dia berkata sesungguhnya orang-orang Jahmiyah itu, pengikut Jahm bin Safwan, ya, menginginkan annahu laysa fis sama syai'un, jangan sampai dikatakan ada Tuhan di atas langit. Mereka menginginkan tidak ada Tuhan di atas langit. Di mana Tuhan? Di mana-mana. Ya. Kalau andai kata Allah di mana-mana dengan zatnya, ya subhanallah, mengapa diingkari Nabi para penyembah berhala? Di sana juga ada Tuhan. Konsekuensi Tuhan ada pada setiap tempat. Ada di tempat-tempat yang kotor, iyadzan billah, di tong sampah, di WC. Subhanallah amma yaqul kafiruna. Subhanallah amma yaqul zalimuna. Maksudnya Allah daripada apa yang mereka katakan. Ya. Allah dalam diri kita, subhanallah. Berarti kita lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Allah itu di atas aras. Dan setiap hari Kamis seperti ini, naik malaikat-malaikat membawakan kepada amal hamba. Mengapa engkau berpuasa di hari Kamis? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, pada hari itulah amal-amal hamba dihadapkan kepada Allah. Aku ingin ketika amalanku dihadapkan, aku sedang berpuasa. Setiap hari malaikat naik ke atas, ilaihi yas'adul kalimat tayyib, kepada Allah naik semua kalimat-kalimat perkataan yang baik-baik. Ta'arujul malaikatu waruhu ilaih, naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya. Ini ayat semuanya mau dikemanakan. Ya, ketika Nabi Mi'raj ke atas, ini ayat mau dikemanakan. Nabi di Sidratul Muntaha, Nabi berbicara dengan Allah, ini mau dikemanakan. Ya, banyak sekali dalilnya. Tapi kabur bagi kaum Jahmiyah, kabur bagi mereka. Terpaksa mereka harus memprintir tafsiran sekian ratus ayat, ya sekian ratus hadis, jika digabungkan beribu jumlahnya, yang menunjukkan Allah di atas. Ini keinginan mereka. Laisa fis sama'i syai'un, mereka ingin agar dinyatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Inilah perkataan Jahmiyah. Tak ada Tuhan di atas aras. Ini perkataan Jahmiyah. Ya. Naam. Qala wa qultu li Sulaiman ibn Harbin ay syai'in kana Hammad ibn Zaid yaqul fil Jahmiyah. فقال كان يقول إنما يريدون أنه ليس في السماء شيء. Ya. Hammad bin Zaid berkata, ya, tentang Jahmiyah, kana yaqulu innama yuridun, sesungguhnya mereka orang-orang Jahmiyah menginginkan, annahu laisa fis sama'i syai'un, tidak ada apapun di atas langit. Tak ada di atas langit apapun juga, tak ada Tuhan. Ya. Inilah perkataan Jahmiyah. Diikuti oleh semua kelompok ahlul kalam. Diikuti oleh Jahmiyah, diikuti oleh Asy'ariyah, diikuti oleh Maturidiyah. Semua ahlul kalam mengikuti hal ini. Ya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Diku akwalil a'immati al-arba'ah radhiyallahu anhum. Ya, sekarang kita pindah kepada perkataan imam yang empat tentang Allah di atas langit, di atas arasy bersemayam. Sudah berapa banyak dalil yang telah tersebutkan? Berminggu-minggu kajian ini hanya menyebutkan dalil dari Quran, dari sunnah, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in. Sekarang perkataan imam yang empat. Naam. قول الإمام أبي حنيفة قدس الله روحه قال البيهقي حدثنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه قال حدثنا أبو محمد بن حيان أبو محمد ابن حيان قال أخبرنا أحمد بن جعفر ابن نصر قال حدثنا يحيى بن يعلى قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت نوح ابن أبي مريم أبا عسمة يقول كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهما قد فدخلت الكوفة فقيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة فأتيه أتته فقالت anta alladhi tu'alliman nasa al-masaila. Tu'allimun nasa alladhi tu'allimun nasa al-masaila waqad tarakta dinaka aina waqad tarakta dinaka aina ilahaka alladhi ta'buduh aina ilahuka alladhi ta'buduh fasakata anha thumma makatha sab'ata ayamin la yujibuha thumma kharaja ilayna waqad wada'a kitaban inna allaha subhanahu wa ta'ala fis sama'i dunal ard faqala lahu rajulun ara'aita qawla allahi ta'ala wa huwa ma'akum huwa kama taktubu lirrajuli inni ma'aka wa anta anhu ghaib. Hasbuka qawlu al-imami Abi Hanifah qaddasallahu ruha. Inilah perkataan al-imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, ya semoga Allah Jalla wa'ala mensucikan ruhnya. Berkata al-imam al-Baihaqi haddathan Abu Bakr ibn al-Harith, ya, dengan jalurnya Imam Baihaqi menyebutkan dari ya Mu'im bin Hammad, dia berkata aku mendengar Nuh bin Abi Maryam Abu Isma berkata kunna inda Abi Hanifah. Kata Nuh bin Abi Maryam, kunyahnya Abu Isma, kami sedang berada di majlisnya Abu Hanifah awwala ma dhahara, di awal kemunculan Abu Hanifah. Idh ja'at humra'atun min Tirmidz, tiba-tiba datanglah seorang perempuan dari tempat namanya Tirmidz atau Turmidz. Nisbat kepadanya lah Imam Tirmidzi dinisbatkan. Ya. Kanat tujalisu Jahman. Wanita ini belajar, berguru, bermajlis dengan Jahm bin Safwan. Jahmiyah tadi. Yang menyesatkan banyak manusia. Yang banyak pengikutnya. Pada khalatil Kufata, maka perempuan ini meninggalkan kampungnya Turmidz, masuk ke negeri Kufah di Irak, tepatnya Abu Hanifah. Ya, faqidalaha, sampainya di Kufah orang-orang mengatakan kepadanya innaha huna rajulan, di sini ada seorang laki-laki qad nadhara fil ma'qul, yang dia senantiasa banyak berbicara tentang perkara-perkara rasionalis yang berkaitan dengan agama. Bil fil ma'qul, berbicara tentang perkara-perkara ijtihad maksudnya. Ya, banyak membincangkan tentang hukum-hukum berdasarkan dengan ijtihad, dengan rasionya. Ya, ketika tak menemukan dalil, Imam Abu Hanifah menggunakan dalil analogi, qiyas, menggunakan ijtihad dengan akalnya. Yuqalu lahu Abu Hanifah, orang-orang memanggilnya dengan Abu Hanifah. Fa'tihi, maka cobalah datang kepadanya, tanyakan kepadanya, ya, ujilah dia. Fa'atathu, perempuan ini pun mendatangi Abu Hanifah. Faqalat, maka perempuan ini mengatakan antal ladzi tu'allimun nas, engkaukah yang dikatakan orang-orang guru manusia, mengajari manusia al-masail, berbagai macam masalah-masalah. Waqad tarakta dinak, apakah engkau telah meninggalkan agamamu? Engkau sibuk mengajarkan manusia tentang masalah-masalah fikih. Kau tinggalkan agamamu, maksudnya tentang tauhid, ketuhanan. Ya. Aina ilahuka allazi ta'buduhu? Terangkan kepadaku, di mana Tuhan yang kau sembah? Ya, ini pertanyaan tersebut kepada Abu Hanifah. Fasakata anna ibnu imam al-imam Abu Hanifah tidak menjawabnya. Thumma makatha sab'ata ayyamin la yujibuha. 7 hari dia diamkan, tak dijawab. Thumma kharaja ilayna qad wada'a kitaban. Kemudian setelah 7 hari dia keluar menemukan kami dan dia telah mengarang kitab tentang tauhid. Namanya Al-Fiqhul Akbar. Ya, fiqih dibagi 2, fiqhul asghar, yang berbicara tentang perkara-perkara fikih, amalan-amalan anggota tubuh, ya, hukum-hukum. Adapun fiqhul akbar adalah fikih yang berkaitan dengan Allah sang pencipta, namanya, sifat-sifatnya. Dia karang kitab setelah 1 minggu dan dia berkata innallaha subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, fis sama'i dunal ard, di atas langit bukan di bumi. Allah itu di atas, ya, bukan di bumi. Kemudian faqala lahu rajulun, bertanyalah seorang laki-laki, ara'aita qaulallahi ta'ala wa huwa ma'akum, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian, dan dia bersama kalian. Kalau dia di atas langit, bagaimana dengan firman-Nya, dan dia bersama kalian? Qala, berkata Abu Hanifah, kama taktubil rajul, hal ini adalah hal yang wajar, sebagaimana engkau terkadang menulis surat kepada seorang sahabatmu yang jauh. Faqala lahu inni ma'aka, kau tuliskan dalam suratmu tersebut kepada saudara yang jauh, jangan khawatir, aku senantiasa bersamamu. Wa anta anhu ghaibun, sementara engkau ada jauh daripadanya. Dalam bahasa boleh. Ya, guru berkata kepada muridnya yang telah tersebar, jangan khawatir murid-muridku, kalian senantiasa kupantau, aku bersama kalian senantiasa. Boleh kali ini? Boleh, dalam bahasa Arab boleh. Jadi bukan maknanya harus sang guru menyertai muridnya dengan jasadnya, tidak. Maksudnya gurunya memantau sang murid dimanapun mereka berada. Demikian juga Allah menyertai hamba dengan ilmunya dimanapun hamba berada. Zatnya tidak, karena maha besar, berpisah daripada makhluk, tidak menyatu dengan makhluk, di atas semua makhluk. Naam. Qala al-Baihaqi, faqad asaba Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala fima nafa'a 'anillahi ta'ala wa taqaddasa min al-qawni fil ardi wa fima dhakara min ta'wil al-ayati wa tabi' al-mutlaq as-sam'i fi qawlihi inna Allah 'azza wa jalla fis sama'. Berkata al-Baihaqi rahimahullah, Abu Hanifah telah berkata dengan perkataan yang benar, jawaban yang benar, di mana dia menafikan, ya, fima nafa'a 'anillahi ta'ala wa taqaddasa min al-kawni fi ardi, mana dia menafikan Allah itu ada di bumi. Benar perkataannya, Allah bukan di bumi, di atas langit, di atas seluruh makhluk, di atas arasnya, di mana tak ada lagi makhluk. Benar Abu Hanifah mengatakan Allah tidak di bumi. Ada ayat wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Bagaimana ini Ustaz? Dan dialah Allah yang di langit dan di bumi mengetahui apa yang kalian rahasiakan. Kita katakan ilmunya di bumi, dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dengan ilmunya dia mengetahui apapun yang kalian rahasiakan, bukan Allah dengan zatnya di bumi. Karena alangkah kecilnya bumi ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Digenggamnya hari kiamat. Siapa yang mengatakan dirinya wal ardu jami'an qabdhatu yaumil qiyamah? Bumi sepenuhnya digenggamnya di hari kiamat. Begini besarnya bumi bagi kita, bagi Allah kecil. Was-samawati, begitu besarnya langit, matwiyatun, dia gulung dengan tangannya. Biyaminihi, siapa yang mengatakan dia Allah Jalla wa'ala. Dan dia maha tinggi di atas hamba-hambanya selalu. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Jadi perkataan Abu Hanifah benar ketika menafikan Allah bukan di bumi. Wa fima dzakara min ta'wil ayat, dia juga benar ketika menafsirkan ayat wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian dengan ilmunya. Tafsiran itu benar. Wa tabi'a mutlaq as-sam'i, dia hanya mengikuti apa yang disebutkan dalam ayat-ayat, dalam hadis. Allah di atas. Fi qawlihi inna Allah 'azza wa jalla fis sama', ketika dia mengatakan Allah di langit. Karena Allah mengatakan, "A amantum man fis sama' an yakhsifa bikum al-ardha?" Fa idza hiya tamur, engkau apakah akan merasa aman dengan dia yang di langit jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian? Tiba-tiba bumi bergoyang, bumi berjalan. Allah yang mengatakan dia di atas langit. Ya. Naam. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa fi kitabil fiqh al akbar al masyhur 'inda ashabi Abi Hanifah alladhi rawahu bil isnadi an Abi Muti' al Balkhi al Hakami ibni Abdullah qala sa'altu Abi Hanifah 'anil fiqh al akbari faqal la tukaffiranna ahadan bidanbin wala hasmuka. Berkata Syekh Muslim Taimiyah rahimahullah dalam kitab Ibnu Al Imam Abu Hanifah yang dia tulis, kitab yang kecil tak besar, tapi penuh dengan akidah Ahlu Sunnah. Nama kitabnya Al-Fiqhul Akbar yang masyhur. Kitab ini diriwayatkan oleh para murid-murid Abu Hanifah, di antaranya diriwayatkan oleh Abu Muti' Al-Balqi Al-Hakim bin Abdillah. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Faqala, maka di antara isinya Ibnu Abu Hanifah mengatakan, la tukaffiranna ahadan bidzambin. Janganlah engkau mengkafirkan orang yang tergelincir dalam dosa. Dosa-dosa sebesar apapun dia, selama tidak dosa syirik, tidak dosa kufur, maka tidak boleh dikafirkan pelakunya. Berzina dosa besar, tapi tak boleh dikafirkan pelakunya. Riba dosa besar, tak boleh dikafirkan pelakunya. Mencuri dosa besar, dan seterusnya. Ini mazhab Ahlussunnah. Kita dilarang mengkafirkan orang yang tergelincir dalam dosa-dosa besar. Karena yang mengkafirkan orang-orang yang tergelincir dalam dosa besar adalah kelompok khawarij yang sesat menyelisih dalil. Maka Abu Hanifah mengatakan bahwasanya jangan kau kafirkan seseorang gara-gara tergelincir dalam dosa. Sebesar apapun dosanya, selama tidak dosa syirik dan kufur. Naam. Wala tanfi ahadan minal imani bih. Naam. Dan jangan kau menafikan orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman, kau kafirkan, jangan. Kau katakan engkau bukan mukmin. Kita terima apa yang dia katakan. Ya. Bagaimana kita bahas kemarin, ketika Usama membunuh orang yang mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, Nabi mengingkarinya. Orang yang mengatakan dirinya beriman, jangan kau kafirkan sampai nampak olehmu perkataannya, perbuatannya, keyakinannya yang mengeluarkan dia daripada iman, yang membatalkan imannya, rukun imannya, baru dikafirkan dengan syarat-syarat, bukan secara mutlak begitu saja terpenuhi syarat-syaratnya. Naam. Wa ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Ya, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang daripada kemungkaran. Ini akidah kita yang kita beragama dengannya, harus ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Naam. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun la yukhti'aka. Lam yakun li yukhti'aka. لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتعلم engkau harus meyakini, ini konsep Ahlus Sunnah kata Abu Hanifah, anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka, apapun yang akan mengenaimu pasti akan mengenaimu, takkan mungkin bergeser. Apa yang akan mengenaimu pasti akan mengenaimu, tidak akan mungkin kau dapat hindari jika telah ditentukan oleh Allah. Jika telah ditakdirkan oleh Allah, kalau telah ditakdirkan pasti akan mengenaimu bagaimanapun caranya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apapun yang akan mengenaimu takkan bisa kau hindari. Corona ciptaan Allah, kita berusaha mengambil sebab ikhtiar dengan segala macam cara, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya, 5 lapis maskernya, itu upaya ikhtiar. Namun jika takdir Allah akan tentukan, tak ada yang bisa menghalangi. Innal hadara la yunji minal qadari, berkata salah seorang ya penyair Arab atau salah seorang kepala suku pada masa Arab Jahiliyah, ya, innal hadara la yunji minal qadar, waspada itu diperintahkan namun tidak akan dapat menolak takdir. Ini bagian daripada iman yang harus diyakini seorang mukmin, bahwasanya semua yang ditakdirkan ini bagian daripada rukun iman yang keenam, beriman dengan segala yang telah Allah tentukan, qadar dan qadar. Wa ma akhtaaka lam yakun yusibaka, apapun yang tidak akan mengenaimu tidak akan mungkin mengenaimu. Ya, berapa banyak kita melihat hal-hal yang menakjubkan karena belum takdirnya mati. Subhanallah, pesawat jatuh, semuanya terbakar, dia selamat. Kapal tenggelam, semuanya mati, dia selamat. Kenapa? Memang belum ajalnya. Kenapa? Karena memang belum ajalnya. Wa ma akhtaaka, apapun yang tidak akan mengenaimu, lam yakun yusibak, selama-lamanya tidak akan dapat menimpamu. Inilah beriman dengan takdir. Andai kata kita beriman dengan takdir, akan meredakan banyak hal. Ya, meredakan gejolak marah yang terkadang bersarang dalam hati kita. Katakan qadar Allah, semua sudah takdir. Ya, masyafa'al, yang dia inginkan itu yang terjadi. Naam. Wa la tatabarra'u min ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa la tatabarra' min ahadin min ashabi Rasulillah. Jangan kalian berlepas diri dari salah seorang pun sahabat-sahabat Rasulillah. Jangan berlepas diri pada mereka, mengatakan aku tidak meyakini mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia. Jangan, aku berlepas diri pada Abu Bakar, tidak. Sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok di luar ahlu sunnah mencela para sahabat, berlepas diri pada sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Sebagaimana kelompok Syiah dan kelompok ya, Al-Khawarij, ya, An-Nasibah, yang mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wala tuwali ahadan duna ahad. Wa an tarudda amra Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma ila Allah taala. Wala tuwali ahadan duna ahad. Jangan pernah engkau membelikan loyalmu kepada seorang secara utuh. Jangan meninggalkan yang lain. Loyal kita itu secara utuh hanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, loyal kita berikan dalam perkara-perkara ma'ruf sesuai dengan tingkat ya kebaikan yang dia lakukan. Kita memberikan loyal kita kepada orang-orang beriman. Ya, terkadang dalam diri seorang beriman saja terkadang terdapat padanya loyal dan terdapat padanya kebencian. Orang-orang beriman yang mencampur adukkan imannya dengan kefasikan, kita mencintainya dengan imannya, sekaligus kita dalam satu waktu membencinya dengan kefasikannya. Ya, untuk pelaku-pelaku maksiat, kita benci mereka sekadar tingkat kemaksiatannya, tapi kita cintai mereka dari sisi lain bersama iman yang ada pada mereka. Ya, kita hanya boleh berlepas diri secara total daripada orang-orang kafir, dan kita memberikan loyal secara total kepada orang-orang beriman secara umum. Ya. Naam. Qala Abu Hanifah rahimahullah. Wa an tarudda amra Utsman. Adapun perkara Utsman dan Ali, manakah lebih utama? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada masa itu berselisih sebagian daripada orang-orang tentang mana lebih utama, Utsman kah Ali kah? Sebagian mengatakan Utsman, sebagian mengatakan Ali. Yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman disebut mutasyayyi'un. Bukan Syiah, mutasyayyi'. Ya. Tetapi belakangan setelah masa mereka, setelah masa Abu Hanifah, tegaklah ijma' kesepakatan bahwasanya Utsman lebih utama dari Ali. Wallahu taala alam. Naam. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, al-fiqhul akbaru fid dini khairun min al-fiqhi fil ilmi. Walian yatafaqqaha. Walian. Wala an yatafaqqaha ar-rajulu kayfa ya'budu rabbahu 'azza wa jalla khairun min an yajma' al-'ilma al-katsira. Berkata Abu Hanifah rahimahullah, fiqih akbar itu dalam beragama lebih utama daripada fiqih tentang ilmu-ilmu lain. Ya, seseorang laki-laki belajar bagaimana menyembah Tuhannya itu lebih baik daripada dia mengumpulkan ilmu-ilmu lain yang banyak. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan ya perkataan Abu Hanifah. Kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.